أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام سعد رحمه الله: فإن كنتم مؤمنين، قال الله سعدني كاليان orang-orang beriman، فامتثلوا لأمر الله، maka lakukanlah perintah Allah، ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله. Pegang. Berdiri dipegang. Tinggal taruh udah selesai. Ngapain pusing-pusing? Lama khair. Dunia enggak usah pusing kayak gitu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Wala takhshawhum fatatruku amrullah." Jangan sekali-kali kalian takut pada mereka, sehingga kalian meninggalkan perintah Allah. Sama amar bi qitalihim wa dzikr ma yatarattab ala qitalihim min al fawaid. Kemudian Allah sebutkan manfaat bagaimana memerangi mereka. Qul hadza hasun wa inhaw lil mu'minina ala qitalihim. Semuanya ini perintah dari Allah, anjuran dari Allah untuk memerangi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qatiluhum ya'adzibhumullah bi'aidikum." Perangilah mereka. Perangilah orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan tangan kalian. Wa yukhzihim, dan menghinakan mereka. Idza nasarakumullah 'alaihim. Jika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian dari musuh-musuhnya. Wa mal 'alal ladzina atlab khizhum wa yuras 'alaihim. Mereka adalah musuh yang sebenarnya. Musuh yang sesungguhnya. Wa yansurukum 'alaihim al-wa'du min Allah wa syarah qad anjazaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong kalian. Dan adalah nah, janji dari Allah, basyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti Allah nah berikan pada orang-orang yang beriman. Wa yashfi shurur qaumil mu'minin, dan Allah memberikan kesembuhan pada hati-hati kaum mukminin. Wa yadhhibu ghayza qulubihim, dan menghilangkan kedengkian yang ada dalam hati-hati mereka. Karena pada jiwa-jiwa mereka ada suatu kesempitan, kemarahan pada orang-orang kafir yang mengharuskan untuk memerangi mereka. Dengan memerangi mereka akan menyembuhkan apa yang ada dalam hati-hati kaum mukminin dari kegelisahan, gundah gulana. Iyarana haulai al-a'dal muharibina lillahi wa rasulihi sa'in fi athwa'i nurillah. Karena orang-orang kafir, musyrikin, musuh-musuh Allah, berusaha untuk memerangi Allah dan Rasulnya, berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Wazawalan al-ghaidh alladhi fi qulubihim, sehingga dengan memerangi mereka akan menghilangkan kesempitan yang ada dalam hati mereka. Wa hadzal ala mahabbatillahi ba'dil mu'minin, ini menunjukkan kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya orang-orang beriman. Wa atira'ihi bahwalihim, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan keadaan orang-orang beriman. Hatta inna ja'ala min jumlatil maqasid asy-syar'iyyah, termasuk Allah jadikan tujuan syariah syifa ma fi sudurihim wa dhahab ghaidhihim, sebagai obat yang ada dalam hati mereka dan menghilangkan kesempitan yang ada dalam hati orang-orang yang beriman. Tsumma qala wa subhanallahi 'ala man yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menerima taubat pada mereka-mereka ya yang masuk Islam tentunya. Mereka-mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi agama Islam. Jika bertobat masuk Islam, maka Allah terima taubatnya. Bian wafa yuafiquhum lidukhul Islam. Sehingga Allah berikan taufik kepada mereka untuk masuk Islam. Izin fi qulubihim. Dan Allah hiasi di dalam hati mereka keimanan. Yakrih ilayhim al-kufur wal-fusuq wal-isyan. Sehingga dimasukkan kebencian di dalam hati orang-orang yang beriman dari kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Artinya orang-orang beriman benci terhadap kekufuran, benci terhadap kefasikan dan kemaksiatan. Wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah di balik itu semua. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah la syaa. Mawadhi'ha. Wa ya'lam man yuslih al-iman fa yahdi. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan iman sehingga diberikan hidayah. Man la yaslah ghaiba wa tughyan. Dan orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan keimanan. Sehingga terus di dalam hatinya ada kebencian, kedengkian terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Wallahu al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.